teman-teman dan saudaraku semua. Terima kasih ya sudah kembali mampir di Moms Data Channel. Semoga info yang saya berikan bermanfaat dan berguna untuk kebaikan banyak orang. Amin. Di sini kembali saya mau membagikan resep dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu cara menyembuhkan atau menurunkan kolesterol. Oh ya, pada video saya sebelumnya, yang ini nih. Nah, yang ini yaitu manfaat dan cara membuat infus water lemon. Apa saja manfaatnya selain untuk menurunkan berat badan? Monggo ditonton ya. Oke, kita masuk lagi ke cara membuat resep menurunkan kolesterol. Bahan yang kita butuhkan sangat sederhana dan gampang didapatkan. Bahkan setiap hari ada di dapur masing-masing, yaitu serai dan jahe. Di sini kita butuh sebesar jempol orang dewasa jahe. Jahe kita iris-iris sebelumnya, lalu nanti diiris-iris tipis. Oke. Lalu di sini saya pakai 3 batang serai. Kenapa 3 batang? Karena di sini saya hanya mau bikin untuk 1 gelas air. Sekitar 300 atau 300 ml air ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin banyak airnya, tentunya bahannya ditambah. Oke. Sambil kita iris-iris, potong-potong, kita ngobrol ya. Kolesterol kita semua tahu, tapi apabila kolesterol kita tinggi, itu sangat berbahaya bagi kita. Karena apa? Dampaknya bisa mengakibatkan stroke atau serangan jantung, atau jantung koroner namanya. Oke, siap kita potong. Nah, sekarang kita sudah siap merebus. Ini jahe dan serainya sudah kita cuci. Lalu di sini ada madu. Apabila ada yang mau manis, pakainya madu, jangan gula pasir. Lalu ada 600 ml air putih untuk merebus. Selanjutnya kita rebus ya. Kemudian kedua bahan kita rebus sampai mendidih. Untuk ukuran 1 gelas seperti ini kira-kira 10 menit. Nah, setelah hangat, tuangkan ke dalam gelas. Tidak perlu disaring ya, karena tidak ada ampasnya. Oke. Lebih bagus, lebih enak, lebih nikmat apabila kita minum di waktu hangat. Ini dia air rebusan serai dan jahe sudah siap kita minum. Bagi yang suka manis, bisa ditambahkan madu. Bagi yang tidak, cukup seperti ini saja di saya, karena rasa dan harumnya sudah luar biasa. Minum yuk. Luar biasa. Enak, segar, bonusnya sehat. Jangan lupa ya, semuanya dicoba. Salam sehat, salam bahagia dari saya. Terima kasih.